ma qabbaltu minhum ahada, tidak ada seorang pun dari mereka yang aku pernah menciumnya. Seorang bapak mengatakan, saya punya 10 anak, tidak pernah seorang pun yang aku menciumnya. Maka nadhara ilaihi rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Habis ibn al-Aqra ibn Habis. Faqal, dan mengingatkan sebuah nasihat, dan ini babnya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak penyayang, barang siapa yang tidak penyayang pada manusia, kepada hewan, ya, punya sifat penyayang, siapa yang dia tidak penyayang, la yurham, maka Allah tidak menyayangi dia. Maka Allah tidak akan menyayanginya. Wa minal ahadis alladhi dzakaraha al-musannif, maka di antara hadis, hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini, hadis kisah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbal al-Hasan, beliau mencium cucunya Hasan ibni Ali ibni Abi Talib. Wa kana indahu Aqra ibni Habis. Wal Hasanu ibnu Ali. Hasan ini putra dari sahabat Ali bin Abi Talib. Wa huwa ibnu Fatimah. Dan Hasan putra dari Fatimah binti Rasulullah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajatuhu, sehingga kakek min ummihi Rasulullah, kakek dari jalur ibunya Rasul, berarti beliau cucunya Rasul. Wa abuhu, adapun jalur bapaknya Aliyu ibni Abi Talib ibnu ammi Nabi, adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Talib, paman beliau yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditinggal oleh kakeknya. Setelah Nabi diasuh oleh kakeknya dan meninggal, maka asuhan, karena beliau tidak punya bapak, punya ibu, tinggallah pamannya, paman Abu Talib, dalam keadaan orang miskin dan punya anak yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW di masa usia 7 tahun harus bekerja menggembala kambing, mendapatkan 1 qirat, 2 qirat untuk makan, karena pamannya sendiri dalam kondisi miskin. Sehingga beliau bekerja sebagai penggembala kambing pada usia 7 atau sekitar itu. Bahkan sudah mulai dewasa sedikit, berdagang bersama pamannya ke Syam. Itulah masa kehidupan Nabi kita di masa kecilnya bersama pamannya. Dan pamannya ini membela Nabi. Suatu saat datang tokoh kafir Quraisy untuk menyerahkan keponakannya supaya tidak berdakwah. Maka keponakannya itu Nabi mengatakan, "Wahai pamanku, kalau matahari diletakkan di tanganku, bulan ditaruh di tangan kiriku, saya tidak akan mundur meninggalkan dakwah ini. Kalau kamu di atas hak, berjalanlah," kata pamannya. "Kalau kamu benar, berjalanlah." Pembelaan beliau sungguh sangat besar. Namun paman ini tidak memilih di akhir hayat al-Islam. Dan Nabi sangat bersedih. Dan Allah Ta'ala memberikan keringanan kepada Abu Talib. Yatana'al bina'lain fi jahannam, diberi bancikan dua sendal, tidak langsung menginjak jahannam, namun diberikan di neraka jahannam. Yatana'al bina'lain, untuk meringankan siksa jahannam. Namun kata Nabi, "Yaghmi bihi ma dimahuhu," namun otaknya mendidih di jahanam. Itulah siksa yang paling ringan untuk orang kafir, orang musyrik. Dan beliau Nabiyyu alaihi salatu wassalam yuhibbu al-hasana wal-husain, sangat mencintai Hasan dan Husain, sangat mencintainya. Li'annahuma sababah, karena Hasan dan Husain adalah cucu, dua cucu beliau, sehingga beliau sangat menyayanginya, sangat mencintainya. Ya, sehingga beliau mengatakan, "Allahumma inni uhibbuh fa'ahibbah." Ya Allah, aku mencintai Hasan bin Ali. Naam, maka jadikan orang mencintainya. Demikian doa beliau di dalam hadis Bukhari Muslim. Wa yufaddilul Hasan 'alal Husain. Kata Syekh, Hasan lebih diberi keutamaan dibandingkan Husain. Hasan kakaknya, Husain adiknya. Kenapa? Li'anna al-Hasan, dikarenakan Hasan qala fihi Nabi. Ini salah satu keutamaan Hasan. Di samping orang yang dicintai Nabi yang pertama, beliau juga dikatakan, "Inna bni hada sayyid," cucuku ini pemimpin. Masih kecil, tapi Nabi sudah mengkhabarkan, cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wala'allah ayusliha bihi baina fi'atain minal muslimin, dan Allah akan menjadikan Hasan orang yang mendamaikan dua kelompok kaum muslimin. Yang dimaksud dua kelompok, kelompok yang membela bapaknya. Kelompok yang kedua adalah Muawiyah yang ada di Syam dengan pasukan yang besar juga. Dua pasukan yang pernah bertempur dalam perang Siffin. Ya. Perang Siffin. Dan ini ijtihad para sahabat. Keduanya sahabat Allah mengampuni ijtihad kalau itu keliru. Allah memberi pahala kalau itu pahala ijtihad yang benar. Sehingga tidak boleh mencela sahabat. Fakanal amru, kisahnya kama qala nabiyyu, sebagaimana yang disabdakan Nabi dalam hadis Al-Bukhari ini, lamma hasolatil fitnah, setelah muncul terjadinya fitnah fi zamani Muawiyah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, wa alatil khilafah, dan diserahkan, dikuasakan kekhalifahan ilal Hasan, kepada Hasan bin Ali, ba'da abihi, setelah wafatnya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika bapaknya sedang sholat subuh, yakni Ali bin Abi Thalib, maka ketika beliau berangkat ke masjid, maksud saya, dihadang orang Khawarij yang pada musim haji telah bersepakat tiga orang ini. Yang pertama membunuh Ali, yang kedua membunuh Amr bin As di Mesir, dan yang ketiga membunuh Muawiyah. Adapun Muawiyah dalam keadaan sakit sehingga tidak ngimami di masjid. Adapun Ali qadarullah masyafa'al, di pagi hari itu tak kala berangkat ke masjid, ditusuk oleh orang Khawarij. Ya, seorang yang memiliki pemikiran Khawarij, membunuh khalifah. Itulah sahabat Ali bin Abi Thalib, gugur di tangan teroris ya, karena masa fitnah, fitnah Khawarij, sehingga beliau dibunuh Khawarij. Tanazala anha, setelah itu kaum muslimin memilih seorang khalifah. Siapa yang diangkat oleh kaum muslimin? Dibaiatlah Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Namun ketika Hasan melihat kaum muslimin terjadi fitnah, di Syam punya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, sementara kalau diteruskan kekhalifahan di tangan beliau, khawatir muncul fitnah yang lebih besar, maka tanazala anha, Hasan mengalah. Tanazul, apa tanazul? Mengalah. Tawadu, mengalah. Walaupun sudah dibaiat jadi seorang pemimpin besar, namun dia tanazul. Apa itu tanazul? Mengalah demi kemaslahatan kaum muslimin yang jauh lebih besar, menjaga jamaah kaum muslimin. Beliau tanazul, mengalah, menyerahkan kekhalifahan li Muawiyah ibni Abi Thalib, diserahkan kepada Muawiyah. Saya membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, haqqan li dima'il muslimin, untuk menghentikan darah yang tumpah dari kaum muslimin. Kalau diteruskan akan tumpah darah. Maka beliau dengan tanazul, tertahanlah pertumpahan darah kaum muslimin. Sehingga kata para ahli tarikh, tahun itu disebut Amul Jamaah. Tahun itu disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Kaum muslimin memiliki satu khalifah. Karena kalau ada dua khalifah dalam satu negara, idza buyi'al khalifatain faqtulu ahaduhumal akhar, maka konsekuensinya perangi khalifah yang lain. Tidak mungkin satu negara khalifahnya dua. Sehingga dengan ini beliau menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi menjaga pertumpahan darah di tengah kaum muslimin. Inilah sabda beliau, inna ibni hadha sayyid, anakku ini yani Hasan pemimpin, wala ala Allah ayyusliha bihi baina fi'atain minal muslimin. Allah akan menjadikan Hasan orang yang bisa mendamaikan di antara dua kelompok kaum muslimin. Maksudnya ini. Inilah khabar berita dari beliau dan terjadi. Ma'asyiral muslimin. Li'anahu ya'lamu, karena Hasan itu tahu. Ana finnas asrara. Karena di tengah kaum muslimin ada orang-orang yang jahat. Orang-orang yang memiliki keinginan jahat. Seperti tadi Khawarij yang membunuh bapaknya. Dan mereka terus ada membuat fitnah di tengah kaum muslimin. Ya'tuna ilaih wa annahum rubbama, bisa jadi mereka ya'tun ilaih, akan datang kepada Hasan. Wa yuhirrunahu, yuhirrun menipu kepada Hasan. Kama fa'alu bi akhihi Husain, seperti mereka telah menipu kepada Husain bin Ali, adiknya radhiyallahu anhu. Apa kisahnya? Ketika itu Husain dipanggil oleh penduduk Irak. Mereka memanggil Husain supaya datang ke Irak. Katanya mau dibaiat. Ya. Namun undangan penduduk Irak, negeri yang muncul fitnah dari sana, gharra ahlul Irak. Gharra menipu. Penduduk Irak menipu Husain. Wa hasala ma hasal minal maqtalah al-azimah fi Karbala. Ketika Hasan datang, Husain datang ke Irak bersama keluarganya. Ya. Katanya mau dibaiat. Sebagian sahabat mengingatkan, jangan datangi panggilan mereka. Saya khawatir akan menimpa kejelekan. Karena mereka tahu penduduk Irak. Munculnya Khawarij itu dari sana. Saya khawatir kamu akan mendapatkan kejelekan dari penduduk Irak. Namun Husain tetap berangkat bersama keluarganya ke Irak. Dan terjadilah mahasol, apa yang terjadi dari pembunuhan yang besar fi Karbala, di tanah Karbala. Wa qutila al-Husain, dibunuh Husain. Setelah Husain bersama keluarganya, istri dan anaknya datang ke sana, ternyata dia telah dikepung oleh pasukan dan dibunuh di situ, ya, oleh orang-orang jahat yang menginginkan kejelekan kepada kaum muslimin. Itulah terbunuhnya Husain di Karbala. Sehingga khalifah ketika mengetahui, khalifah di negeri sana mengetahui cucunya Nabi dibunuh, kepalanya dipotong dan dihadapkan, beliau menangis karena cucunya Nabi dibunuh oleh orang-orang jahat seperti ini. Kisahnya masyhur, tanah Karbala yang itu sesungguhnya bukan tanah suci sebagaimana diyakini orang Syiah, ya. Namun hari-hari ini tanah Karbala dianggap tanah yang suci, sehingga pengikut Syiah katanya yang mencintai Husain memperingati pada 10 Muharram terbunuhnya Husain di Karbala dengan dijadikan ibadah oleh mereka. Mereka meratap, menangis, memukul-mukul tubuhnya, ya, dengan pedang menyayat. Katanya ini belum seberapa dibandingkan Husain. Jadilah sebuah ratapan jahiliyah oleh mereka orang-orang Syiah di Karbala ila yaumina hadza. Inilah fitnah, ya. Ma'asyiral muslimin, itu Husain yang lebih dahulu terbunuh. Amal Hasan, adapun Hasan ini radhiyallahu an, fa innahu tanazzala, dia mengalah anil khilafah, dari kedudukan khalifah, li Muawiyah, diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu di Syam sana. Fasara, maka dengan kejadian ini jadilah misdaqan, kebenaran liqaulin Nabi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Namun perlu kita ketahui, Hasan dan Husain ini, kata Nabi, Hasan wal Husain sayyida sababi ahli jannah. Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para pemuda-pemuda ahlul jannah. Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain ini pemimpin para pemuda-pemuda ahlul jannah. Itu ketuhannya adalah miliki keutamaan, ya, keutamaan sebagai pemimpin ahlul jannah. Wakana, kembali kepada hadis, wakana anna indan Nabi, adalah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Aqra'u ibni Habis. Aqra' ibni Habis min zu'ama Bani Tamim, tokoh-tokoh Bani Tamim. Wal ghalibu anna ahlal badiyah, dan dia termasuk penduduk badui, orang gunung, tinggalnya di gunung-gunung, ya, berpindah-pindah dari satu tempat lembah ke lembah yang lain. Ahlul badiyah, wa asbahuhum, dan yang serupa dengan penduduk badui ini, yakun fihim jafa, biasanya mereka memiliki kekerasan, punya watak yang keras, karena hidupnya di gunung-gunung, penuh dengan tantangan yang berat, menggembala kambing, pindah satu lembah ke lembah yang lain, jauh dari kehidupan kota, ya, yang terbimbing, sehingga mereka punya watak yang keras. Faqabbala Nabi, maka mereka ketika Aqra melihat qabbala Nabi, mencium Hasan, qala, beliau berkomentar. Ini diantara bentuk kekerasan hati. An inna li asratan minal walad, saya wahai Nabi punya 10 anak. Anaknya banyak, 10. Ma qabaltu wahidan minhum, saya tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Maka ini pengakuan Aqra, hati yang keras, hati yang kaku, hati yang tidak lembut, hati yang jauh dari penyayang, ya, sehingga tidak dekat dengan anak. Ya, makanya bentuk kasih sayang itu biasanya dekat dengan orang yang disayangi, ya, berat untuk berpisah dengan orang yang disayangi. Itu seorang bapak tidak melihat anaknya sebulan, kangen, rasanya kangen, tidak melihat anaknya di rumah, kepengin ketemu, kangen, sebagai bentuk kasih sayang. Begitu ketemu disayang, didekat, ya, itulah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi orang badui ini, dia merasa heran. A'udzubillah, kata Syekh, aku berlindung kepada Allah, min qalbin qas, dari hati yang keras, hati yang kaku, hati yang keras. Bagaimana bentuk hati yang keras? La yuqabbiluhum, tidak mau mencium anak, walau kanu sighara, walaupun itu anak kecil. Ya. Fanadhara Nabi, termasuk bentuk kasih sayang apa? Ketika anak sakit atau meninggal, menangis, meneteskan air mata. Suatu saat salah satu putra beliau meninggal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dikabari putranya meninggal, meneteslah air mata. Sahabat heran, atabki alaiha ya Rasulullah, apakah engkau menangis ya Rasulullah dengan sebab kematian putra Anda? Apa kata Nabi? Innaha la rahmah, tetesan air mata ini rahmat. Orang yang hatinya lembut, hatinya tidak keras, ketika mendengar anaknya yang dicintai, istrinya yang disayangi meninggal, sedih. Ungkapan sedihnya adalah dengan meneteskan air mata. Itu seorang yang kasih sayang. Dan itu bukan yang terlarang, bukan niyahah. Justru itu rahmah. Ya, ma'asyiral muslimin. Waqala, dan Nabi mengingatkan kalimat yang pendek namun luas faidahnya. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang kepada hamba Allah, la yurham, Allah tidak menyayanginya. Ya, yakni annalladzi la yarhamu ibadallah la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah, dia tidak akan dirahmati Allah. Ya. Begitu. Ketika seorang ingin diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang Allah, sayangilah hamba-hamba Allah, kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak bisa memberikan sedekah uang, kasih sedekah senyum. Bertemu di masjid, kasih salam, kasih senyum, sedekah. Tabassumuka ala wajhi ahika laka sedekah. Kamu ketemu dengan ikhwan di masjid, dengan tulab di masjid, dengan ustaz di masjid, kasih senyum, sedekah. Dia harus mengeluarkan dompet, kuas ini 10 ribu, habis dompet kita. Ya, bisa habis, karena kita bukan orang yang berduit. Cukup sedekah dengan senyum yang manis, kalimat yang menyejukkan, assalamualaikum. Salam. Alangkah indahnya kehidupan kaum mukminin, ya. Sehingga ini harus disebarkan, afsus salam, sebagai bentuk kasih sayang mendoakan assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Mungkin anak ini lagi futur, gak semangat belajar. Begitu kita, assalamualaikum, didoakan keselamatan untuk kamu, selamat kamu, jangan sampai futur. Anak ini sedang ditimpa sakit, assalamualaikum, semoga kamu sehat. Masya Allah. Kalimat salam itu umum, ya. Sehingga ini seharusnya yang muncul dari lisan kita, kasih sayang. Wa yufhamu min hadza, difahami dari hadis ini, ana man rahima, bahwa siapa yang menyayangi ibadallah, menyayangi hamba-hamba Allah, rahimahullah, Allah menyayanginya. Wa huwa kadzalik, hal itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud, irhamu yarhamkum yarhamhumur rahman, arrahimun yarhamuhumur rahman. Arrahimun, orang yang penyayang. Orang-orang yang mereka penyayang kepada hamba Allah, yarhamuhumur rahmanu, yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Arrahimun, orang-orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Yang Maha Rahman. Barakallahu fikum. Jadi sifat rahmah yang dimiliki Allah itu ada 100. Satu rahmat Allah turunkan ke muka bumi ini. Dengan satu sifat rahmat ini, makhluk saling sayang menyayang. Sampai seekor kuda yang punya anak kecil, kakinya diangkat, khawatir mbok nginjek anaknya. Itu kasih sayang kuda kepada anaknya. Barakallahu, tidak ingin menyakiti anaknya. Itu kuda. Kita manusia, ya, punya anak kecil, punya santri yang kecil-kecil, harus disayangi. Disayang mereka. Barakallahu fikum. Sehingga Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin, ini hadis yang bisa kita baca. Semoga apa yang kita baca bisa kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib, sebelum kita menyelesaikan majlis, alangkah baiknya kita murojaah. Hadis yang sudah lewat, barangkali ada di antara antum yang sudah hafal untuk memurojaah. Nah, dengan dimurojaah insyaallah banyak manfaat. Ada yang sudah hafal hadis bab ini? Tafadhol. Yang dapat, yang hafal dapat, dapat apa? Hah? Hadiah. Boleh, boleh hadiah. Fadal. Yang hafal dapat hadiah. Ya, fadal, fadal. Hal min ahad? Ada salah satu yang hafal? Hadiah, hadiah. Kartu belanja di Maksop. Ada yang hafal? Dapat kartu belanja di Maksop. Ada yang hafal? Ditujuk. Yang menghafal yang dari luar Jawa. Ada anak dari luar Jawa? Ada ya? Ada, yo. Yang dari luar Jawa, biar semangat, jauh-jauh belajar, harus semangat. Ayo, mana yang dari luar Jawa? Wah, antum. Wes, kum. Dapat hadiah, wes. Jazakallah khair. Labas. Yang lain? Ah, antum. Kalimantan. Ini orang poso ya, poso mana? Sulawesi. Sulawesi ya. Sulawesi ya. Ya. Sabab Kalimantan. Ayo. Masya Allah. barakallahu fiik, barakallahu fiik. Gimana Bu Hidayat? Dapat hadiah? Boleh. Nanti papanya yang si hadiah. Siapa lagi? Nah. Mana dari luar Jawa? Ustaz Ma'ruf. Eh, ustaz jangan. Tulap. Ustaz jangan. Santri. Ustaz Ma'ruf luar Jawa, tapi ya ustaz. Mana luar Jawa? Kok enggak kelihatan? Kamu mana? Oh, bukan. Wong Sokaraja. Itu. Ah. Hafid. Ayo Mas, terus semangat. Barakallahu fiik. Ada lagi dari luar Jawa? Oh ya ini. Nah, Mas, siapa ya? Mas Bagas, ah bagus. Ah, aywa kum ya mu'adib, kum ya mu'adib, anta mu'adib. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Iya. Ada yang lain? Hah? Oh, ini. Nah, ini. Ini. Iya. Ya sih Mas, Om Hafid, Hafid, lain. Ya iya Om, ya salam. Wasabaka. Barokal. Adikmu mana? Oh iya, ayo adikmu. Ayo Mas. Satu lagi. Semangat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Masih ada Nas? Siapa? Aina Ahmad Batam, mana? Oh dekatnya Hafid. Oh antum, ya. Ayo Mas. Iya. Ya sudu ba'du baina wasyabbaka baina ashabi. Jazakallah khair. Habis. Semuanya dapat hadiah yang berbacakan. Nanti dapat sereal aja ya. Sereal ya, minuman sereal. Biar sehat. Insyaallah. Sesakala. Tafadzalu barakallahu fikum.